Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم ثانيا بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كن وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين وأحبتي في الله، الحمد لله، sebuah kegembiraan, kesenangan yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap seorang mukmin dan muslim di saat Allah Azza wa Jalla mempertemukan dengan saudaranya, mengumpulkan dia dengan saudaranya, apalagi pertemuan dan perkumpulan itu di salah satu tempat yang terbaik di muka bumi, apalagi dalam rangka at-taqarrub ila Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan pertemuan kita di rumahnya, di salah satu ma'had Ahlus Sunnati wal Jama'ah, menjadi timbangan hasanatina, kebaikan kita di sisinya. Allahumma amin. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang telah berjuang dan berkorban di dalam mengemban amanat Allah Azza wa Jalla, membimbing, mengarahkan, mengajak hamba Allah Azza wa Jalla menuju jalan keselamatan hidup. Perjuangan yang sangat besar yang beliau berikan tentunya patut untuk kita syukuri. Kita berterima kasih atas perjuangan yang besar itu. Terlebih Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang memenuhi ajakan dan panggilan beliau. Berjalan di atas bimbingan dan tuntunan beliau. Menerima apa yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita umatnya yang terbaik pada generasinya. Allahumma amin. Allahumma amin. Ahibbati fillah, sungguh betapa luasnya kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Tidak ada suatu pun atau sesuatu makhluk pun di muka bumi ini melainkan telah merasakan keluasan kasih sayang Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memenuhi segala hajat mereka di dalam hidup, dari binatang yang tidak berakal. Allah Azza wa Jalla telah menentukan pembagian dari dunia ini. Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi kecuali ada dalam pembagian kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka di muka bumi ini. Dari makhluk Allah Azza wa Jalla ini ada penciptaannya dengan penuh keterhormatan. Dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka orang-orang yang patut dan pantas untuk mengatur kehidupan di muka bumi ini. Mereka-merekalah yang Allah Azza wa Jalla titipkan amanat untuk membawa beban syariat. Selain Allah Azza wa Jalla telah menentukan bagian-bagiannya di dalam hidup dari dunia ini ada dalam catatan yang sangat rapi. Tidak akan berubah. Tidak akan berganti. Catatan hidup yang tidak akan tertukar antara satu dengan lain. Kadar kebutuhan dia telah ada dalam catatan tersebut. Dua makhluk yang terhormat ini, yang disebut dengan sakolain, dua makhluk yang berat, karena mendapatkan beban, selain mendapatkan pembagian, sebagaimana makhluk yang lain, dari dunia ini, Allahu Azza wa Jalla, memberikan sebuah beban di dalam hidup mereka untuk kemuliaan dan ketinggian derajat mereka setelah dibedakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan makhluk yang tidak berakal. Merekalah bangsa jin dan mereka adalah bangsa manusia. Ahibbati fillah, Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam firman-Nya, Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan buat kalian. Kata Allah Azza wa Jalla, Dia Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan buat kalian ma fil ardi jami'a. Segala apa yang ada di muka bumi ini diperuntukkan buat manusia yang terhormat ini. Sehingga di antara binatang makhluk-makhluk yang tidak berakal, Allah Azza wa Jalla jadikan untuk menutupi kebutuhan manusia itu sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga tidak ada satu pun dari makhluk yang namanya manusia dan jin yang hidup di dunia ini tidak mendapatkan pembagian dunia dari Allah Azza wa Jalla. Semuanya ada dalam catatan yang rapi, barakallahu fikum. Itulah suratan takdir. Catatan yang tidak mungkin akan tertukar antara catatan sang bapak dengan sang anak, atau catatan sang ab dengan al-um, tidak akan pernah terjadi itu di dalam hidup. Semuanya membawa masing-masing apa yang telah tertera dalam catatan. Ketentuan di atas keadilan dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada seorang pun yang terzalimi dengan ketentuan itu. Maka tidak ada yang paling beruntung di dalam dunia dan dari dunia ini. Kecuali orang-orang yang Allah Azza wa Jalla telah memilih dia untuk menjadi orang yang masuk dalam agamanya. Karena ini adalah keselamatan hidup di dunianya. Islam untuk keselamatan hidup di saat dia pindah alam dari dunia kepada alam yang keberikutnya, yaitu alam barzakh, dan menjadi keselamatan buatnya untuk kehidupan yang abadinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Betapa beruntungnya, barakallahu fikum, di saat seseorang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian masuk dalam ruang lingkup agamanya, masuk dalam ruang lingkup keimanan kepadanya, di saat semuanya sama-sama meraih, mencari, berupaya untuk mendapatkan hidup di dunia ini yang benar-benar sudah ada jaminannya, sudah ada pembagian dan ketentuan masing-masing, barakallahu fikum. Allah memilih dia untuk menjadi orang yang masuk lagi dalam nikmat yang lebih khusus, yaitu nikmat al-Islam dan nikmat al-Iman. Rahimani wa rahimakumullah. Karena bagaimanapun, dengan nikmat Islam dan nikmat iman inilah dia akan mampu, dia akan mampu mengelola nikmat dunia yang dititipkan dan telah dibagikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia akan mampu mengelolanya di atas jalan yang diridhai oleh pemilik hidup ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla telah menitip pesan kepada kita bahwa ternyata dunia yang sudah ada jelas pembagiannya dalam catatan hidup, ternyata akan berakhir dari tangan kita ini. Di saat kemudian ajal datang menjemput, sudah tidak lagi bisa berbuat di dunia ini untuk apa-apa dan untuk siapa. Tidak bisa, barakallahu fikum. Yang ada adalah pada diri kita ketika ajal itu datang menjemput. Amal-amal diperuntukkan buat orang lain dalam mengurus diri kita sendiri, sudah tidak punya lagi kemampuan untuk berbuat apa-apa. Berarti Allah menciptakan kita bukan untuk dunia ini. Apalagi di saat Allah Azza wa Jalla bercerita, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha." Apalagi di saat Allah bercerita, apabila dunia ini digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, sebagai waktu berakhirnya kehidupan dunia secara total, barakallahu fikum, al-qari'atu mal-qari'ah, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Akan berakhir secara total kehidupan dunia ini, barakallahu fikum. Berarti kita diciptakan bukan untuknya. Kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla bukan untuk dunia ini. Adakah tujuan penciptaan manusia dengan segala bentuk ketentuan hidup dunia yang telah ditentukan oleh Allah yang lebih mulia? Al-jawabu na'am. Jawabannya iya, ada. Itulah yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia, kata Allah Azza wa Jalla, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Inilah tujuan yang tertinggi penciptaan bangsa jin dan bangsa manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla melalui ayat ini untuk tujuan yang sangat besar. Dunia diciptakan untuk tujuan itu. Bumi dan langit serta segala apa yang ada padanya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menopang tugas besar bangsa jin dan bangsa manusia ini. Bahkan adanya surga dan neraka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk tugas yang besar ini, barakallahu fikum, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika menafsirkan ayat ini, illa liya'buduni ay liyuwahiduni, Allah menciptakan manusia dan jin tiada lain kecuali untuk mentauhidkan Allahu Azza wa Jalla. Berarti tugas yang sangat agung, tugas yang sangat besar, hikmah yang tinggi diciptakannya bangsa jin dan bangsa manusia ini. Barakallahu fikum. Coba kita lakukan perbandingan. Kita lakukan barakallahu fikum perbandingan antara nikmat dunia yang sudah dibagikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan permintaan dari Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepadanya. Tidak akan sebanding barakallahu fikum. Tidak akan sebanding curahan nikmat demi nikmat dari Allah Azza wa Jalla kepada bangsa jin dan bangsa manusia dibanding dengan apa yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla dari mereka. Mengabdi, beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di saat perkara yang ringan dari permintaan Allah Azza wa Jalla dibanding dengan kucuran nikmat, bila dibuktikan, bila diwujudkan di dalam hidup, menjadi sesuatu yang paling berat. Barakallahu fikum. Kok bisa? Ya. Kenapa rahimani wa rahimakumullahu jami'an menjadi sesuatu yang berat dan kita menemukan di dalam hidup ini kegagalan hamba Allah Azza wa Jalla untuk mewujudkannya? Contoh saja, orang yang badannya kekar, sehat, segar, bugar, kalau mencari dunia dari qabla subuh sampai kemudian mendekati maghrib, fisiknya kuat untuk melakukannya. Apalagi yang dilakukan ini sifatnya berat. Barakallahu fikum. Siap jasmaninya. Tapi tidak punya kemampuan fisik yang berotot ini untuk disuruh rukuk dan sujud. Barakallahu fikum. 2 rakaat saja pada sholat subuh. Setelah itu tenggang waktu yang jauh, cuma 4 rakaat saja di waktu sholat zuhur, diberikan ketenggangan waktu, lalu kemudian asar datang, 4 rakaat, lalu kemudian maghrib, lalu kemudian isya, tidak mampu dia untuk melakukannya. Tidak sanggup. Barakallahu fikum. Sementara di sisi yang lain, orang yang mungkin fisiknya kurang, taruhlah kakinya tidak ada, dia harus pakai tongkat ke masjid. Barakallahu fikum. Bahkan dia harus duduk di atas kursi untuk sholat. Tapi dia mampu membangun ketaatan ini kepada Allah Azza wa Jalla. Ada apa? Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin ahibbati fillah. Ternyata ketika kita melihat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kita menemukan, kita menjumpai, ternyata dalam pelaksanaan tugas ini, di dalam hidup ini ternyata ada pihak-pihak yang tidak suka. yang tidak menerima, kita berada dalam tugas yang besar ini. Tentunya pihak yang pertama dan utama yang menolak dan menghalangi kita untuk melakukannya adalah hawa nafsu yang ada pada diri kita. Ini yang pertama, barakallahu fikum, yang menghalangi, yang menghadang, yang menjegal, yang memberikan beban untuk tidak melaksanakan tugas hidup tersebut. Banyak yang gagal, barakallahu fikum. Berarti lawan yang ada pada dirinya sebagai penghalang pertama dan utama. Yang kedua, dari pihak luar, dari luar dirinya sendiri, yang terus berupaya untuk kemudian mencegah, mengganggu, menggoda, jangan sampai melaksanakan tugas yang besar ini. Dialah makhluk yang telah diusir dari Allah dari dalam surga. Dialah makhluk yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Dialah makhluk yang telah Allah Azza wa Jalla beritakan kepada seluruh hambanya kalau makhluk ini adalah musuhnya Allah Azza wa Jalla, musuhnya ar-rusul wal anbiya, musuhnya orang-orang yang beriman. Dialah iblis dan bala tentaranya. Dari pihak luar diri kita sendiri, barakallahu fikum, menggoda, mengganggu, membisikkan bisikan-bisikan jelek dan buruk untuk jangan kita masuk dalam tugas ini, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah yang menjadi penyebab kegagalan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla untuk kemudian melaksanakan tujuan dan tugas dia diciptakan oleh Allah. Bagaimana kalau dua kekuatan jahat ini bertemu dan bersatu? Kekuatan jahat dari dalam diri kita sendiri dan kekuatan jahat dari luar diri kita sendiri bersatu, barakallahu fikum, lebih sulit dan lebih berat lagi untuk kita mampu melaksanakan tugas diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahibbati fillah, disinilah letak nilai bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah tidak punya kekuatan lagi, tidak punya kemampuan lagi, barakallahu fikum. Kekuatan Allah yang kita butuhkan di saat itu, pertolongan dan bantuan Allah Azza wa Jalla lah yang akan bisa menyelamatkan kita dari dua kejahatan ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kalau bukan karena bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak pernah mampu untuk membuka kebaikan di dalam hidup. kita tidak pernah punya kemampuan untuk membuka pintu kebaikan, kebajikan, ketaatan, kesolehan di dalam hidup. Oleh karena itu, jangan engkau angkuh, sombong, ujub di saat mampu melakukan kebaikan sekecil apapun. Di situ bantuan Allah Azza wa Jalla. Di situ pertolongan Allah Azza wa Jalla. Di situ kemenangan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri Anda ini loh, ada lawan dan musuh yang menyelinap. Diri Anda ada kejahatan dan kejelekan yang memanggil. Kalau bukan karena bantuan dan pertolongan Allah, seseorang tidak akan pernah punya kemampuan untuk membuka pintu kebajikan dan kebaikan sekecil apapun di dalam hidup. Dengan makna lain, dia tidak akan pernah mampu melaksanakan tugas dan tujuannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Maka sekali lagi, barakallah fikum, terkait dengan hidup dunia ini, sudah ada ketentuan masing-masing kita. Pembagian yang penuh dengan ketelitian di atas ilmu dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Dia sebagai al-ab, sebagai bapa. Dia sebagai al-um. Dia sebagai anak. Masing-masing sudah ada catatan hidupnya terkait dengan dunia ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita mencoba sekarang. Setelah kita mengetahui bahwa dunia yang kita rasakan di dalam hidup ini bukan sebagai tujuan hidup, diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, namun di sana ada tujuan yang lebih agung dan lebih mulia lagi. Mari kita mencoba untuk mendekatkan diri kepada tugas dan tujuan yang besar ini. Barakallahu fikum. Ternyata tugas untuk beribadah ini juga merupakan nikmat dari Allah. Kok bisa tugas menjadi sebuah nikmat? Mari kita kaji. Barakallahu fikum. Pertama, Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan kita untuk melaksanakannya. Allah Azza wa Jalla. Setelah Allah Azza wa Jalla menciptakan segala apa yang terkait dengan hidup kita ini, Allah perintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya. Satu. Kedua, segala apa yang dibutuhkan oleh manusia dan bangsa jin dalam melaksanakan tugas dan tujuan dia diciptakan sudah dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Disiapkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dibutuhkan oleh manusia dan bangsa jin dalam melaksanakan tugas diciptakannya, Allah telah persiapkan semuanya. Ketiga, setelah bangsa jin dan bangsa manusia ini mampu melaksanakan tugasnya selesai, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ternyata dalam perintah Allah Azza wa Jalla untuk beribadah ini, tidak ada sedikit pun kepentingannya buat Allah Azza wa Jalla. Allah memerintahkan bangsa jin dan bangsa manusia untuk beribadah. Bukan karena kebutuhan Allah terhadap mereka. Mendongkrak kemuliaan Allah sama sekali tidak. Akan tetapi barakallahu fikum. Ternyata nilai-nilai dan hasil dari ibadah yang telah dibantu, ditolong, dipersiapkan oleh Allah segala-galanya, ternyata akan dibalikkan pada manusia itu sendiri. Allah Azza wa Jalla akan balikkan nilainya, akan berikan kepada manusia itu. Bahkan pemberian nilai lebih baik, lebih banyak dari apa yang dia lakukan dan perbuat dalam ketaatan. Dari sini barakallahu fikum, bahwa ibadah itu ternyata nikmat dari sekian nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Namun sudahkah kita menjadikan tugas ibadah ini sebagai nikmat dari Allah yang kita kejar, yang kita cari, sebagaimana kita mencari sesuap nasi dan seteguk air? Adakah di dalam benak masing-masing hamba ini, jikalau ibadah ini merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang juga harus dikejar, yang juga harus dicari barakallahu fikum, dan dia berupaya untuk bisa menggenggamnya, bisa mendapatkannya, ternyata tidak sampai ke situ rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, maka di saat seorang muslim dan muslimah telah menjadikan tugas ibadah ini sebagai sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan bermalas-malasan padanya. Dia tidak akan menjadikan ibadah itu sebagai sampingan dalam mencari nafkah, mencari bagian hidup yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tidak akan jadikan sebagai sampingan. Akan tetapi dia akan menjadikan sebagai kebutuhan. Sebagai kebutuhan barakallahu fikum di dalam hidup. Tidak ada yang akan menjadikan ibadah itu sebagai nikmat kecuali orang-orang yang telah meraup taufik dari Allah Azza wa Jalla, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sekali lagi barakallahu fikum, menjadikan ibadah itu sebagai nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang harus dikejar, yang harus dicari, yang harus bersemangat berlipat padanya. Tidak ada yang akan menjadikannya kecuali orang-orang yang telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tugas ini tidak dia jadikan sebagai sebuah kewajiban di dalam hidup, tetapi dia jadikan sebagai nikmat yang dia harus cari, harus kejar, harus bersemangat untuk mendapatkannya barakallahu fikum. Dari sekian rentetan ibadah atau anwa macam-macam ibadah, di situ ada ibadah yang Allah Azza wa Jalla jadikan pada ibadah ini untuk membuka segala bentuk kebaikan di dunia dan di akhirat. sebagai sebuah ibadah yang bernilai tinggi. Siapapun yang kemudian telah menjadikan ibadah ini sebagai nikmat, akan terlihat padanya, akan terlihat pada dirinya, dia paling bersemangat untuk meraih dan mendapatkannya. Nikmat yang dengannya dia akan bisa memperbaiki lahiriah dan batiniahnya. Nikmat yang dekannya akan bisa memperbaiki jalannya menuju Allah Azza wa Jalla. Itulah nikmat talabul ilmi. Ibadah barakallahu fikum. Mencari ilmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terlibat dalam ilmu agama. Belajar atau mengajarkannya. Maka ini termasuk dalam ibadah yang besar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Generasi salaf ridwanullah alaihim ajma'in telah menjadikan nikmat ini untuk meraup, mendapatkan semua ragam keselamatan hidup di dunia sampai kemudian mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla dengan ilmu agama. Terlibat barakallahu fikum di dalamnya rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu para thullabul ilm yang mengkaji dan menghafal Al-Quranul Karim, yang belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, atau ilmu-ilmu yang terkait dengannya, ilmu Al-Quran, ilmu barakallahu fikum hadis, para penuntutnya berada di dalam nikmat yang sangat besar. Ini perlu dijaga. Perlu ditambah lagi, ditambah lagi, dan ditambah lagi. Ternyata, orang yang melibatkan diri dalam urusan ilmu ini, apakah dia al-um, apakah dia al-ab, atau kemudian murabbi dan murabbiyah, para mudarrisin, muallimin dan muallimat, melibatkan dirinya dalam kebaikan yang besar ini, dalam nikmat atau ibadah yang besar ini barakallahu fikum, maka mereka adalah orang-orang yang paling terbaik di muka bumi ini. Setelah dia menjadi orang yang paling beruntung di muka bumi ini barakallahu fikum, Allah jadikan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam sebagai khalifah di muka bumi ini dan anak keturunannya, dan Allah Azza wa Jalla membanggakan sang khalifah di muka bumi ini di hadapan para malaikat itu dengan ilmu barakallahu fikum, dengan ilmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah angkat kedudukan manusia dan Allah serahkan tugas khilafahan, kepemimpinan pada mereka di dunia ini karena dasar ilmu agama. Di saat Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kalian melakukan pengerusakan di muka bumi ini setelah diperbaiki. Allah kirim al-muslihin, Allah utus orang-orang yang melakukan perbaikan di muka bumi ini ternyata utusan ini untuk memperbaiki dunia ini dengan ilmu agama. Para nabi, para rasul, warasatul anbiya dikirim oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan perbaikan di muka bumi ini dengan ilmu agama. Maka siapapun yang terlibat di dalamnya, siapapun yang terlibat di dalamnya, barakallahu fikum, sekali lagi, dia telah berada pada nikmat yang besar. Dia sedang berada dalam keberuntungan yang besar. Karena dengan kunci ilmu agama inilah, dia akan bisa memperbaiki dunia ini setelah dia memperbaiki dirinya sendiri, barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, setelah kita mengetahui kalau itu merupakan nikmat yang besar di dalam hidup, harus dijaga, harus dipelihara, dan harus berupaya untuk menambahnya. Sesibuk apapun engkau sebagai al-ab, sebagai al-um, coba perhatikan baik-baik. Engkau menjadi al-ab dalam kesibukan yang berat, menjadi al-ab yang terbaik karena ilmu tersebut. Engkau sebagai al-um dengan kesibukan yang sangat berat di rumah sang suami, ternyata engkau telah menjadi al-um yang terbaik karena dengan ilmu agama. Anda sebagai al-ibn wal-abna wal-banat, sebagai putra-putri, barakallahu fikum, menjadi anak yang terbaik karena ilmu agama. Demikian seterusnya, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, sebagai ibadah yang besar, ketaatan yang besar, bentuk pendekatan diri yang besar kepada Allah Azza wa Jalla, maka jangan diposisikan pada posisi yang bawah. Ya, nanti ya, kalau ada kesempatan ya akhi. Mau mencari ilmu, mengejar ilmu, menimba ilmu, kok kalau ada kesempatan? Memangnya ada apa Anda dengan hidup? Ana ya akhi sedang semangat untuk mencari rezeki, mau nabung, mau haji, mau umrah, dan seterusnya. Loh ini, bukankah ini merupakan nikmat yang kau harus kejar, kejar, dan kejar di dalam hidup? Kalau mungkin, sesuap nasi dan seteguk air akan menghilangkan dari lapar, rasa lapar dan dahaga sesaat umurnya. Tetapi nikmat ini akan mengantarkan engkau ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Akan memudahkan perjalanan engkau menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Apakah tidak cukup untuk engkau menambah semangat di dalamnya? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yaqul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun yang melangkah, berjalan, berupaya dalam hidupnya mencari ilmu, dengannya Allah mudahkan jalannya menuju surga. Allahu Akbar. Maka di saat kita menemukan betapa sedikit orang-orang yang bersemangat mengkaji, mendalami, mencari nikmat yang namanya ilmu yang termasuk dalam kategori ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka jelaslah benar-benar taufik dari Allah, itulah yang mahal. Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapapun yang Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikannya di dalam hidup, siapapun, berarti terkait dengan kehendak Allah, terkait dengan kemauan Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla, siapapun yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah jadikan dia faqih, berilmu tentang agamanya. Barakallahu fikum. Maka melalui majlis ini saya mengajak kepada segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah dimanapun dia berada, kita tidak akan bisa membuka kebaikan di dalam hidup buat diri kita sendiri, apalagi mau membuka kebaikan buat orang lain. Tidak akan ada jalannya kecuali melalui ilmu agama. Sabarkan dirimu wahai saudaraku, untuk kemudian berupaya dan melibatkan diri dalam urusan agama Allah Azza wa Jalla, melibatkan diri dalam urusan ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Ini adalah usaha yang besar di dalam hidup. Ini adalah sebuah perjuangan yang besar untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sabarkan dirimu wahai saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, untuk mewujudkan tempat belajar agama anak-anak muslimin, seberapapun orang yang hadir di tempat engkau. Karena engkau sedang melakukan ibadah yang besar di dalam hidup ini. Dan engkau sedang menggenggam nikmat yang sangat mahal di dalam hidup ini. Allah telah mengutus para nabi dan rasul dengannya untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan, kejahatan hidup di muka bumi ini. Sudah tidak cukup lagi buat kita. Kalau kita dengan ilmu agama ini berada dalam kebaikan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Mereka-mereka inilah yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mampu menghadapi tantangan hidup yang besar. Dan untuk kemudian memberikan kepada orang lain langkah dan jalan keselamatan di dalam problem besar hidup dunia ini. Mereka-mereka yang belajar agama Allah. Tapi maaf wahai saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, orang-orang memandang engkau dengan mata sebelah. Bahkan tidak hanya itu, memandang bak benalu yang mengganggu kehidupan sebuah tanaman. Barakallahu fikum. Tidak hanya dilirik dengan mata sebelah, usaha yang kau lakukan. Barakallahu fikum. Bahkan dianggap benalu di negeri kita ini, yang membahayakan, yang nyerimpeti, mengganggu sekian barakallahu fikum perkara, sehingga harus menjadi orang yang tertuduh, orang yang tertuding. Memang itulah resiko menjalankan kebaikan. Barakallahu fikum. Tidak ada seorang pun dengan ilmu telah menjadikan dirinya terbaik ba'dallahi azza wa jalla, kecuali tantangan-tantangan hidupnya itu berat. dan juga besar. Akan tetapi, dengan ilmu yang Allah telah titipkan padanya, dia bisa keluar menjadi pemenang. Dia bisa keluar dan bebas dari ujian-ujian dunia itu menjadi orang pemenang. Barakallahu fikum. Itulah akhir dari ilmu agama. Menjadikan seseorang itu lulus di kehidupan dunia dengan segala ragam ujiannya. Lulus pula untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di dalam kubur. Ilmu agama, barakallahu fikum. Maka sekali lagi, di saat engkau telah berjuang mengajarkan putra-putrinya muslimin, lalu kemudian engkau menemukan bahwa anda dianggap tidak berarti di negeri ini, ketahuilah, engkau telah melakukan yang terbaik di negeri ini. Engkau telah berkontribusi yang terbesar di muka bumi ini untuk melakukan perbaikan, barakallahu fikum, terhadap tatana kehidupan yang sudah hancur, lebur, dan rusak. Engkaulah dia, barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullah, nikmat belajar ilmu agama ini harus dijaga dan dilindungi. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, tidak ada menjadi penyebab nikmat itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada penyebab yang paling besar nikmat Allah Azza wa Jalla dicabut dari seseorang hamba kecuali karena dosa dan kemaksiatan. Dan tidak ada untuk melindungi nikmat, menjaga dan memeliharanya pada diri seorang hamba illa bita'atillah, kecuali dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat, mulai dari bangun pagi, dibangunkan untuk melaksanakan ketaatan. Bahkan dalam kondisi ngantuk, lemas badan, masih kita berjuang untuk melawannya, untuk membuka ketaatan. Berkesinambungannya kita dalam ketaatan bersama guru kita, mudarisi dan mudarisat, itu adalah amalan besar untuk melindungi titipan nikmat-nikmat Allah yang mahal ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap ahibbati fillah, saudaraku muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.